Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib yang selalu kita wajib mencintainya dan yang saya hormati, Bapak Bupati Pekalongan atau yang mewakilinya, Bapak Kapolres, Bapak Dandim atau yang mewakilinya, Bapak-bapak Muspika, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, begitu pula yang mewakilinya, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, Bapak-bapak pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, Fatayat Muslimat IPPNU, IPNU, pimpinan cabang Tariqah, Muslimat Tariqah, pimpinan Ansor, Banser, segenap anggota Banser yang selalu kita banggakan, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini malam bersolawat. Judule opo iki lali aku? Ansor bersolawat. Ora heran. Ansor kok ditulis bersolawat, ngageti. Sebab wong Ansor wis panggonane biasa maca selawat. Nek muni ditulis Ansor berselawat ya pameran dadine. Tapi kaya-kayane kok ora ana tembung sing penak. Ya wis Ansor berselawat kok apik. Daripada ya seananya. Alhamdulillah kita kabeh isih dijak maksude karo GP Ansor untuk bersolawat, niku tujuane. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, solawat niku nek coro Imamun Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, niku mencakup semuanya. Aqallu dzikir niku Allah, dawane wong dzikir la ilaha illallah. Dadi kalimah Allahumma niku pun klebu dzikir. Dados tiyang maca selawat niku wis nglebokake istighfar, wis nglebokake dzikir, ya luweh-luweh selawat dhateng Kanjeng Nabi. Tapi nek istighfar durung tentu nglebokake selawat, ning nglebokake dzikir lan istighfar. Lah nek dzikir tok urusane langsung karo Gusti Allah, la ilaha illallah, orang lebokake sholawat. Tapi nek sholawat mengku dikir, mengku istighfar, mengku sholawat. Bab dikawiti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ditambahi maneh ning jerone menurut Imam Syafi'i ngelebokake kalimah tawasul, marga wa ala alihi. Maknane selawat niku duh Gusti, Allahumma duh Gusti, muga paring panjenengan nambahi selawat rahmat. Dudu terus dhewe nam mari rahmat ring Kanjeng Nabi kesriru. Dadi nek maknane selawat duh Gusti, muga panjenengan kersa nambahi rahmat salam. Sebab sadurunge jenengan kula kabeh maca selawat wis kedisian selawate Gusti, innallaha wa malaikatahu yusholluna alan, wis kedisian. Lah selawate Allah Ta'ala dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa dengan Gusti Allah maca selawat ora? Maksudnya mboten niku. Tegese selawate Gusti Allah marang Kanjeng Nabi niku maringi rahmat makrunatan bita'dim. Lho, mboten rahmat mutlak. Nek tentara ambiya sanesipun rahmatan mutlak, kama qala Fadil Iyad, Imam Suyuti, Ibnu Hajar Al-Haytami maupun Imam Al-Asqalani lan Imam Muhammad bin Yusuf bin Abdul Nabi Asyahir bil Imamun Al-Qasasi lan pinten-pinten a'immah sing jago-jago dateng ahli nidom salawat ala Sayyidi Sadat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keterangan-keterangan iki kadah kitabipun Tenduril Mandud kagungane Ibnu Hajar, benten malih Asyifa kagungane Qadil Iyad, Sa'adatud Daren, As-Solat ala Sayyidil Kaunen, taklifibun Sayyidi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, langkatah malih kadosta kitab Tafakkur wal I'tibar, As-Solat ala Nabiyil Mukhtar kagunganipun Sayyidi Syekh Ahmad bin Thabit. Lajeng wenten malih sing populer sing biasa diwaca bareng nek badal asar, Dalailul Khairat kagungane Abi Abdullah Sayyid Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani. Sepakat terutama Sidi Ahmad At-Tijani, Sayyid Ahmad bin Idris Al-Hasani, Sayyid Muhammad bin Yusuf As-Sanusi wenten keterangan ten kitab Sa'adatul Daren bab maknani perkara selawatipun Allah Ta'ala marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing mundut saking ulama-ulama sing jeduk, sing jago-jago, tokoh-tokoh pengawal daripada Al-Qur'anul Karim, Kitabullahil Mubin, lajeng sunnahibun Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, tiang-tiang sing cukup sempurna dalam maqamatil ubudiyahipun sing dundang utami dipun wisuda dening Allah Ta'ala langsung. Wong ulama niku sing wisuda Allah Ta'ala langsung, bukan pondok kiai ora ana. Nek metu kate pondok pasti dadi kiai ora iso. Engkang ngangkat nggih Allah Ta'ala langsung. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Niki wisudanipun Allah Ta'ala dateng para ulama. Lajeng kalimah utawi ayat menika wajib titele dikerekake, ning lakune didhisikake, sifate ulama didhisikake, baru martabat keulamaane baru disebut. Niku hebat itu. Perbandinganipun napa wong boten mriki kalimah ibad niku jamah, boten ibadihi boten, tapi ibadihil ulama. Perbandinganipun subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, perban ila akhiril ayat, perbandingan kalimah abdihi kalian ibadihi. Kalimah abdihi ringkes Allah Ta'ala datang sifat-sifate kebesarane Kanjeng Nabi diringkes dening Allah datang kalimah abdihi. Teges maknane abdihi wong kang sempurna ubudiyae, dudu makna kawula. Nek kawula niku pun maaf menapa mabhum. Kaya kalimah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Kalimah azizun niku makna yang terhormat. Azizune Kanjeng Nabi azizun fin nasabihi. Tegese min anfusikum, dari kalian manusia yang sempurna. Nasabnya yang terpilih, keluarganya yang terpilih, pribadinya yang terpilih, sangat terhormat dalam mengku kalimah azizun. Tapi makna azizun lagi makna orang yang sangat peduli. Loh, mana ngaji niku ora gampang, ngaji niku angel. Loh, niku satu contoh. Terus kalimah niki perbandingan kemawon. Terus kalimah abdihi niku ngringkes pangkabeh pangkate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Pak Haji Asif Kalbi, Ketua DPRD Pekalongan. Selamat datang kepada beliau. Dados kalimah abdihi niku mengku pangkate Kanjeng Nabi afdoli khalqillah wa ahsani khalqillah wa ajmali khalqillah, diringkes kabeh nang jerone kalimah abdihi niku perbandingan. Jadi kalimah abdihi niku dudu nggo bedakake, dudu sekadar makna kawula, nggo bedakake kawula karo pendoro niku mboten. Umpamane ka Allah Ta'ala dawuhake subhanalladzi asra bi khalilihi, ora mengku pangkat habib. Barang angkat subhanalladzi asra bi habibihi, ya ora mengku kalimah aminullah. Tapi diringkes dening Allah nang jerone subhanalladzi asra bi ab. Wa kadzalik al ulama niku wae. Niki perbandingan nek gelem ngaji mending kena nggo tombo encoke utek. Encoke akal niku bahaya. Nek akal wis kecandak wereng utawa akal wis kecandak encok, niku bisa-bisa manfasarul Quran biro yihi niku akibate sebab akale wis encoken. Nah niku, niku bahaya nih. Semanten ugi dateng ulama, muamalai ubudiai ulama sing diangkat. Innama yahsyallah min ibadihil ulama alladina yahsyallah fi kulubihim. Sinten tiang-tiang alladina yahsyallah fi kulubihim, yaiku kaulon-kaulonnya Allah Ta'ala kan podo sempurna ubudiyai sopo wal ulama. Ini maksudnya jadi buai baru disebut kewite. Dan aulia ngingoten ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi kok burine alladzina amanu wa kanu yattaqun buhae alladzina amanu kalian yattaqun digowo dhisik dening Allah taala in napa wau ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum nikulah tiang-tiang sing pinilih tidak sembarangan orang akan mendapatkan martabat-martabat innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Tutunungan apal hadis 10 pukul sana pukul sini kaya bener-bener dhewe. Apal ayat pirang iji tok wis nuding ngafir ke wong gampang ngonek ke wong gampang kaya bener-bener dhewe. Lha niku lah. Modale pas bandrol. Lah niku lah. Engko dijadi Allah ora gelem mundur. Mengko nek dijak adep-adepan muni kaya entut nang jero sarung ulek kotok mubeng. Duh. Dikebutake wong klenger. Lho niku lah. Yo maaf mawon lah. Kranten napa modale pas-pasan. Wis maca kitab nahune be ora belajar. Terkadang juga ana dalil nang tanggalan kama kolal kalender. Lah niku sing payah niku ngadepi sing ngoten niku. Wis kaya kowe ngoceh. La haula wala quwata illa billah. Billah. La ulama-ulama kita tidak. Mulai min laduni Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam zaman pula ikut menyaksikan. Dadi jenengan dadi tiyang wong ahli sunnah wal jamaah, khususe sing dilebokake wa diwadahi dening Nahdlatul Ulama. Niku madahi akidah. Nyelametake akidah. En ora sembarangan tok niku ora. Bagaimana menyelamatkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Niku wajib jenengan wong NU kudu ngerti. Anake wong NU tapi kok ora ngerti NU niku wagu. Nah, niki kedadian. Mangane kesempatan dalu niki wonten Rijalul Anshor. Dadi wong NU sing marisi NU, dadi maksude dadi wonge wong anake wong ahli sunnah wal jamaah, ya putra-putrane kudu marisi ahli sunnah wal. Lah ngono. Ora ono sing kandha, tidak usah perlu NU, nang sing penting ahli sunnah wal jamaah takoki bae kowe maklare sapa kowe. Lek maklare sapa kowe? Takoni bae. Cara ngembosi NU ora keto, ora ketara ngembosi niku. Lha niku. Mane anu sing tidak perlu NU nang yang penting ahli sunnah wal jamaah. Heh, maklare sapa kowe? Kaya kowe iki bae. Oleh persen piro paruan? Angel-angel temen. Ayo kowe. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iki. Kembali male. Tetes jenengan weruh rijal nek cara tarekat niku weruh sanatnya. Umpamane saking Mbah Ki Hasyim Asy'ari, saking gurune Ki Mahfud At-Turmusi, saking gurune malih Kiai Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, wali kabeh. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan saking sinten? Sayyid Hasan Qadhi Dimyati. Wah, luar biasa. Hasan Qadhi Dimyati saking sinten? Sayyid Abdullah Sarkawi, ulama besar. Saking sinten malih? Saking panjenengan Sayyid Muhammad Amir Al-Kabir Al-Masri. Saking sinten tokoh muhaddisin Sayyid Yusuf Ahmad bin Yusuf bin Abdul Nabi Asy-Syahir bil Imamun Al-Qasasi. Saking sinten? Saking Ibnu Hajar Al-Haitami. Saking Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saking panjenenganipun Abi Zakaria Al-Ansari. Saking panjenenganipun At-Rahim Al-Iraqi, saking panjenenganipun Imam At-Tauddin Al-Attari, saking panjenenganipun Imam Ardibili, saking terus ngantos dugi panjenenganipun Sayyidi Syekh Muhammad bin Syekh, saking Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ngantos menginggil saking Imam Haromen, ngantos dateng panjenenganipun Ibrahim Al-Muzni, saking Imamuna Syafi'i, saking panjenenganipun Imam Malik, saking Imam Nafi', saking Abdullah bin Umar, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misanate NU, oh paham ra oh? Oh. NU paham. Lah niku jenengan duwe silsilah. Sik silsilah fikhiyah Asy-Syafi'iyah Al-Muttasil min Syekhuna Hasyim As'ari ila jaddana wa nabiyuna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu ditulis niku. Niku kebanggaan. Nggih, sanate nyong wong Syafi'i, wong Nahdlatul Ulama. Muttasil. Jadi kebak niki silsilah ibu. Pengawal saking nginggil saking Kanjeng Nabi nek dhewe kenal rijalus sanad niku ndadekake mantepe awak kita sedaya nambah keyakinan kaya kula dilahirkan di Indonesia bangga bukan kebetulan dilahirkan di Indonesia kebetulan dasmu nak teman nang luar negeri gajane ngomongnya desi peting tang peting what you come from, dari mana anda ini? Jawabnya kebetulan saya dilahirkan di Indonesia, aku rata takok tinggal raimu ke gentle korek ngaku wong Indonesia cuma nek orang aku pisan-pisan kasar. Nek wong NKRI ini kuat nang dibae tetap mengatakan sebagai bangsa Indonesia ora isin.